Dan alhamdulillah pada malam ini insyaAllah kita teruskan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim dan huraian insyaAllah ta'ala, di mana telah kita bahaskan ayat berkenaan dengan memakan harta orang lain secara batil, dan diberikan contoh dalam ayat tersebut dengan kita membawa hak tersebut kepada hakim-hakim, lalu dihukumkan atau supaya hakim tersebut menghukumkan harta tersebut atau hak tersebut kepada kita dengan secara batil. Dan itu kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu perbuatan dosa, dan biasanya orang melakukan demikian dalam keadaan yang mereka mengetahuinya. Wa antum ta'lamun. Ini adalah satu larangan yang umum terhadap apa juga transaksi yang batil dan tidak mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syariat ataupun harta yang batil ini terbagi kepada dua macam. Satu adalah harta yang batil secara ainnya, secara zatnya, kerana ia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khinzir, ataupun minuman seperti khamar, ataupun binatang-binatang yang najis dan seumpamanya, di mana diharamkan kita mengambil manfaat daripadanya. Begitu juga dengan alat-alat hiburan, alat-alat muzik dan sebagainya, itu juga adalah perkara yang haram. Jadi apabila diharamkan zatnya, maka diharamkan mengambil harganya. Jadi tidak halal berjual beli, upah mengupah di dalam perkara-perkara tersebut. Adapun harta yang batil jenis kedua adalah harta itu tidaklah najis ataupun haram daripada sudut ainnya, ia adalah halal, tetapi ia diambil dengan jalan yang haram. Jadi itu juga diharamkan oleh syariat dan dikategorikan sebagai harta-harta yang batil. Kita pindah kepada ayat berikutnya, iaitu ayat surah Al-Baqarah yang ke-189. Dalam kitab ke surat 303, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa tu'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maksudnya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi ayat ini menyusuli ayat berkenaan dengan makan yang haram, yang juga merupakan ayat yang datang setelah ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum ahkam puasa di bulan Ramadan. Jadi datang ayat ini dengan bentuk pertanyaan ataupun menerangkan tentang satu persoalan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang al-ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-ahillah. Yang mereka di sini tidak disebutkan siapa. Jadi zahirnya yang bertanyakan kepada Rasulullah SAW selalu adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan kenapa mereka bertanya kepada Rasulullah SAW itu dan ini, tidak lain tidak bukan sebab apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW merupakan kebenaran, merupakan al-haq, dan itulah ilmu. Dan pertanyaan mereka kali ini berkenaan dengan, kalau kita lihat zahirnya adalah berkenaan dengan satu perkara duniawi, satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-ahilla, kenaan dengan anak-anak bulan sabit. Al-ahilla adalah plural untuk hilal. Hilal adalah bulan, anak bulan, iaitu pertama kali bila timbulnya bulan di langit pada hari pertamanya, yang dinamakan al-hilal. Dan dia akan membesar kerana matahari akan apa, akan bergerak daripadanya dan akan menyingkapkannya dengan lebih banyak, sampailah dia penuh menjadi satu bulatan. Bila dia jadi satu bulatan, dia tidak dinamakan hilal lagi, tapi dinamakan al-qamar, yakni bulan. Ataupun kalau bulan penuh, dinamakan al-badr, itu bulan penuh. Selalu pada hari-hari 13, 14 dan 15 daripada tiap-tiap bulan. Kemudian dia akan mengecil sampailah dia kehilang, sampai dia hilang, kemudian dia timbul lagi sekali. Jadi ini adalah al-ahilla. Jadi hilal itu ataupun ahilla itu adalah anak-anak bulan sabit yang berubah-ubah daripada masa ke semasa. Jadi mereka bertanyakan tentang hilal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahirnya pertanyaan itu adalah untuk bertanya apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan anak bulan-anak bulan dalam saiznya yang berubah-ubah mengikut masa. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkata, jawabnya adalah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah wahai Muhammad, ia yakni anak bulan itu, sebab tu ganti namanya adalah hiyab, bukan hiyab muannas. Yang ditanya adalah muannas juga al-ahillah dalam bahasa Arab. Qul hiya mawaqitu, katakanlah ia adalah waktu-waktu. Mawaqit plural untuk waktu. Jadi waktu antara pluralnya al-awqat dan juga mawaqit. Jadi ialah waktu-waktu linnas, untuk manusia semuanya, dan untuk haji. Jadi ini jawapan kenapa ada anak bulan dan ia keluar pada hari yang sama setiap bulan. Pada hari yang sama setiap bulan, setiap berapa hari ia akan keluar, ataupun hampir sama. Kalau apa ni, berbeza pun hanya satu hari. Jadi bulan, satu bulan penuh dalam kalender Islam ikut bulan Qamari sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Jadi perbezaan ni hanya satu hari. Tidak ada 28 hari, tidak ada 31 hari. Jadi ditetapkan awal bulan dengan nampaknya anak bulan, dengan nampak ataupun lihat ataupun ru'yah dalam bahasa Arab anak bulan. Jadi kita akan kira sampai dia penuh, sampai dia turun balik, sampai dia keluar lagi sekali lagi, kita akan dapati ia akan berjumlah sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Kenapa 29, kenapa 30 hari? Allahu a'lam. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak konsisten 30 hari ataupun konsisten 29 hari? Baik, itu ada kena mengena dengan apa? Dengan perjalanan bulan di ufuk lah. Baik. Qul hiya mawaqitu lin-nas. Mawaqit, tanda ataupun waktu-waktu. Waktu-waktu untuk siapa? Untuk manusia. Jadi ciptaan ini yang agung ini, bulan ini, diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Tapi daripada sudut apa? Perlu ditafsirkan untuk manusia. Waktu untuk manusia buat apa? Waktu untuk manusia tidak buat apa? Jadi dalam hal ini, hajat, keperluan, manfaat manusia yang berada di atas muka bumi ini, sama ada yang berupa duniawi semata, seperti jual beli mereka, seperti janji mereka, lepas sebulan kita akan jumpa di sini misalnya, ataupun bila bulan mengembang kita bernikah misalnya, ataupun lagi 3 bulan mengembang zaman dulu. Yang ini dunia semata, ataupun ia ada kaitan dengan jual beli mereka, begitu juga dengan sewa menyewa yang merupakan muamalat-muamalat di antara manusia yang asalnya ia berlaku pada orang-orang yang Islam ataupun yang kafir. Kemudian satu bentuk hajat manusia yang mereka lakukan atas muka bumi ini yang ada kaitannya dengan waktu yang ditentukan oleh anak bulan-anak bulan ini adalah perkara yang berkaitan dengan agama. Dan inilah yang lebih penting. Sebab itu disebutkan selepas itu wal hajj, dan begitu juga waktu untuk haji. Dan kita ada macam-macam lagi keperluan ataupun aktiviti kita yang dikaitkan dengan bulan. Yang telah disebutkan sebelum ayat ini ada berkenaan dengan Ramadan, bulan puasa. Kemudian selepas itu hendaklah kita penuhkan walitu kemilut iddata, hendaklah kita penuhkan bilangan hari Ramadan. Yang ini sampai masuk bulan yang berikutnya, itu bulan Syawal. Jadi kita kena juga melihat anak bulan Syawal untuk menentukan tamatnya puasa bulan Ramadan. Baik. Dan begitu juga kita ada bulan untuk mengira iddah seorang wanita yang kematian isterinya, iaitu 4 bulan 10 hari. Jadi nak kira macam mana? 4 kali 30. Kalau kita nak kira 1 bulan 30 hari campur dengan 10, ataupun kita ikut anak bulan, anak bulan sama dia 29 ataupun dia 30. Ya tak? Kemudian kita ada iddah untuk wanita yang belum haid ataupun wanita yang telah habis haid. Okay. Maka mereka, iddah mereka adalah 3 bulan. Yang ini bukan iddah kematian suami ya. Ini adalah iddah cerai, cerai hidup. Jadi 3 bulan, kita harus kira dengan 3 bulan yang ditentukan oleh bulan Qamari, anak bulan, anak bulan. Dan juga bulan haji, iaitu bermula daripada bulan Syawal, kemudian Dhul Qa'dah, kemudian Dhul Hijjah. Ini 3 bulan untuk bulan haji. Semua harus dikira dengan anak bulan. Dan bulan-bulan haram, ini haram kita berperang di dalamnya, Ashhurul Hurum, iaitu bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Ini ada 4 bulan dinamakan Ashhurul Hurum. Dan banyak lagi ibadat-ibadat yang dikaitkan dengan anak bulan. Jadi Allah SWT menerangkan hikmah adanya anak bulan. Jadi mudah untuk kita melaksanakan keperluan-keperluan kita yang berbentuk duniawi, dan terutama sekali dalam aktiviti dini ataupun keagamaan. Dan disebutkan di sini wal hajj, sedangkan mawaqitul linnas, waktu-waktu untuk manusia, merangkumi waktu haji, bulan haji, ya tak? Tapi kenapa disebutkan haji secara spesifik di sini? Tidak lain dan tidak bukan, sama ada kerana kepentingan haji berbandingkan dengan hajat-hajat manusia yang lain, ataupun ini adalah muqaddimah, pendahuluan untuk bab-bab haji yang akan datang, yang akan disebutkan dalam ayat-ayat yang selepas ini. Jadi ini satu uslub yang penuh bijaksana. Allah SWT tidak terus menerangkan tentang haji, tentang hukum haji, siapa yang perlu buat haji dan sebagainya, tetapi Allah SWT kasih muqaddimah dahulu dengan apa? Menerangkan tentang anak bulan yang kita gunakan untuk menentukan bilalah masuk waktu haji. Jadi sebelum masuk bulan haji, iaitu sebelum Syawal, tidak boleh seorang itu keluar daripada negerinya dan berniat untuk apa? Untuk buat haji, untuk berihram, untuk buat haji. Kalau dia datang ataupun dia keluar dan dia sampai ke Mekah sebelum bulan-bulan haji, iaitu sebelum bulan Syawal, dia hanya dapat apa? Umrah saja. Dia tak ada dapat haji. Jadi kalau dia nak buat haji juga, dia kena tunggu sampai masuk satu Syawal, barulah dia niat apa? Dia niat haji. Jadi kalau dia nak buat haji tamattu, selamatlah dia. Kalau dia buat haji tamattu, selamat. Sebab apa? Dia buat umrah, dia boleh tahalul, pakai baju, boleh pakai minyak wangi dan sebagainya. Jadi dia tunggu sampailah 8 hari bulan Zulhijjah untuk dia berihram dengan ihram haji. Jadi masuk, dia tawaf dan dia sa'i, kemudian barulah dia buat manasik-manasik haji sampai ke wukuf, sampai lontar jamrah dan sebagainya. Tapi kalau orang buat ifrat, haji ifrat, yang dia datang hanya buat haji saja, kalau dia datang satu hari bulan Syawal, dia tak boleh tanggalkan ihramnya, dia tak boleh bersatu dengan isterinya, dia tak boleh cukup ataupun gunting rambutnya, kukunya. Dia tak sampai bila? Sampai 8 Zulhijjah. Jadi dia bersyawal 1 bulan, Zulkaedah 2 bulan dan 8 hari daripada Zulhijjah. 2 bulan, 8 hari. Boleh tahan? Pakai ihram. Gatal-gatal semua. Itu haji ifrad. Walau bagaimanapun, yang penting di sini adalah ia adalah waktu untuk menentukan haji, bulan haji dan akhirnya bulan haji. Kenapa beberapa pendapat ulama tentang soalan ini? Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan ataupun anak bulan sabit ini. Ada yang mengatakan bahawa pertanyaan ini adalah berkenaan dengan fizikalnya bulan ini. Ini tidak ada kena-mengena dengan apa, dengan agama. Mereka bertanya kenapa bulan ini kecil, lepas tu dia besar, kemudian dia kecil kembali. Baik. Ya, ini mereka nak tahu tentang apa? Tentang saintifiknya. Tak ada kena dengan agama. Itu pendapat sebahagian ulama ahli balaghah. Kemudian Allah SWT tidak jawab soalan mereka. Allah tidak kata bahawa oh, dia kecil sebab apa, dia tutup, ditutup oleh apa? Oleh matahari dan sebagainya. Kemudian dia membesar bila apa ni, bila bergeraknya dia daripada matahari. Tetapi yang dijawab oleh Allah SWT dalam Al-Quran adalah kenal dengan yang lain, yang lebih penting untuk mereka, iaitu ia adalah penentu masa, masa bulan-bulan untuk manusia dan bulan haji. Namun kata Syekh Muhammad Rahmatahala, zahirnya mereka tidak bertanya Nabi SAW tentang fenomena anak bulan itu semata-mata daripada sudut sainsnya. Tetapi yang mereka tanya memang adalah hikmah. Kenapa diciptakan anak bulan? Jadi hikmah ni lebih daripada sudut saintifiknya, tapi kepada apa? Sudut manfaatnya. Manfaatnya kepada manusia. Yang ini daripada sudut agama apa dia? Maka sebab itulah Allah SWT menjawab, ia adalah mawaqit linnas, tanda-tanda waktu untuk manusia dan buat haji. Jadi dalilnya adalah jawapannya. Jawapannya biasanya kalau kita jawab mesti sesuai dengan soalan. Tak mungkin kita jawab dengan jawapan yang tidak sesuai dengan soalan. Itu bukan jawapan namanya. Itu apa? Itu elak nak jawab. Kan ada kan, ada orang elak nak jawab. Kita tanya dia satu soalan, dia jawab. Tapi jawapan dia tak kena pada soalan dia. Itu tidak mungkin berlaku dalam apa ayat-ayat Allah SWT dan perkataan-perkataan Rasulullah SAW. Bila ditanya sesuatu akan dijawab dengan jawapannya yang menjawab soalannya. Jadi sebab itu kata mereka soalan ini adalah berkenaan dengan hikmah diciptakan al-ahillah, anak bulan-anak bulan. Ada tak contoh kita ditanya tentang sesuatu, yang ini soalannya satu, kita jawab tapi jawapan dia lain daripada apa yang disoal? Ada satu masalah saya teringat, masalah akidah. Itu boleh ditanyakan kepada mereka, di manakah Allah? Aynallah? Apa mereka jawab? Mereka tak jawab Allah di situ, di sana, tapi mereka jawab Allah lah ada di mana dia berada. Allah ada di mana dia berada. Macam boleh? Jawapan ke dia? Ini main-mainkan orang ni. Ada orang, seorang ustaz ada cerita. Cuba bayangkan awak apa ni, kena roadblock dengan polis, traffic polis. Mana lesen awak? Lesen saya ada di mana ia berada. Macam boleh? Jawapan yang apa, macam apa ni, berbunga gitu lah. Tak jawab, dia tak jawab soalan. Jadi kita tahu soalan di mana adalah bertanyakan tentang ainiyah. Ainiyah amat di tempat. Itu mesti nak kata Allah di sini, di sana. Ataupun kalau dijawab dengan Allah tidak ada di mana-mana, Itu pun juga bukan bukan jawapan. Sebab soalannya Allah diiman. Ada yang menjawab dengan jawapan lain. Allah ada di mana ia ada sebelum sebelum ini. Macam mana? Allah ada di mana ia berada atau Allah ada di mana dia berada sebelum sebelum sekarang. Sebelum ni dia ada di mana? Jadi sekarang pun dia ada di situ. Jadi maksud mereka adalah sekarang ini adalah sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ditanyakan di mana Allah SWT berada sebelum diciptakan langit dan bumi, tak ada apa-apa kan? Ataupun ada kat situ lah. Jadi selepas diciptakan langit dan bumi, dia ada kat situ juga. Dia nak jawab apa ni? Dengan jawapan demikian, Allahu apa ni? Fi fima Allah maujud fima lah, fima kana qabla qabla khalqis samawati wal ardh. Ataupun dia ada jawapan lagi yang yang mereka ada ibarahnya. Baik, itu juga bukan jawapan. Sebab kita tidak tanya, kita tidak menjawab apa ni sekarang dia di mana. Kita tak nak cerita di mana Allah SWT berada sebelum ini. Kita nak tanya sekarang ada di mana. Baik, kenapa kita susah-susah jawab macam itu? Sedangkan Allah SWT telah terangkan tentang hal ini. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam masa 6 hari. Thumma, kemudian dia apa? Dia beristiwa di atas 'arasy-nya. Bahasa Melayu kita kata bersemayam. Tapi asal mana istiwa? Kalau semayam kita nak faham bukan duduk eh. Istiwa maknanya apa? Berada di atas. Istiwa 'alal 'arsy. Dia ada di atas 'arasy. Jangan bayangkan duduk ataupun bukan makna duduk langsung. Dia bukan jalis ataupun qa'id. Baik, jadi kita tak tanya apa Allah SWT buat keadaan dia, tapi yang penting di mana dia. Ya tak? Bila mana apa ni fulan, mana tuan rumah? Tuan rumah ada di rumah. Adakah maknanya ada di rumah, dia sedang duduk di rumah atau atas sofa ataupun di dalam bilik sedang apa ni tidur ataupun baring atas katil. Di mana dia ada saja, tak mesti dia buat apa tu, cara dia tu, hai'ah dia tu, kita tak tahulah. Jadi bila kita kata Allah SWT istawa 'alal 'arsy, maknanya Allah SWT ada di atas 'arasy-nya. Kenapa kita tak nak jawab begitu? Allah di mana? Allah di atas 'arasy-nya. Habis. Dan kalau kita ingat lagi hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW telah bertanya hamba perempuan yang telah apa ni, yang ingin diberdekakan oleh tuannya, nak cek sama dia beriman atau tidak. Nabi SAW tanya apa? Aina Allah? Di mana Allah? Jadi dia jawab apa? Fis sama, di langit. Maknanya apa? Di atas langit, yang di atas segala-gala. Kemudian man ana? Siapa aku? Dia tanya pada hamba perempuan tersebut. Dia jawab anta Rasulullah. Aku awak ni Rasulullah. Jadi Nabi SAW kata dia beriman, dia kenal Allah, dia tahu aku Rasulullah. Habis. Jadi bukanlah Tuhan itu yang ada di mana? Di Kaabah, patung-patung. Tapi Allah SWT yang betul adalah yang di atas, yang menciptakan segala-galanya. Subhanallah. Macam itu punya jelas pun mereka tak tahu nak jawab dengan jawapan ini. Katuman yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan dia hidayah, tidak ada orang yang boleh sesatkan dia. Waman yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah SWT, tidak ada siapa yang nak dapat ditunjuk pada ini. Jadi jawapan sesuatu soalan mesti sesuai dengan dengan soalan. Sekarang diorang dah tak jawab Allah ada di mana-mana lagi. Itu jawapan lama, version lama. Diorang dah takut jawab macam itu. Bahaya. Ya Allah ada mana-mana, Allah ada banyak satu. Allah dekat mana-mana, tempat bersih pun ada, masjid pun ada, gereja pun ada, tempel pun ada. Betul tak? Ataupun di tempat yang kotor. Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin. Jawapan tu jawapan yang amat apa ni, menyalahi logik. Sedangkan mereka gunakan logik. Jadi mereka dah tak nak jawab macam itu lagi. Saya rasa gitulah. Dia dah ajar teori apa ni, jawapan version baru. Allah di mana? Allah ada di mana dia berada. Yang kali kata dengan dia jawab lah. Bila dah boleh jawab apa ni, tanya awak dia say nama mana, insurans mana, dia ada di mana dia berada. Bagus. sampai kamar-kamar tu. Ha, kat mana awak sekarang? Dalam jail kan sekarang? Saya ada berada di mana saya berada. Masuk dalam jail kan? Nah. Baik. Kemudian Allah SWT sambung, walaisa albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah albirru. Albirru tafsirannya adalah kebajikan, kebaikan, yakni khair. Dan kenapa kebaikan khair itu dinamakan albir? Sebab kata ulama, bir itu daripada kalimat, daripada makna luas, wasi'ah. Sebab itu albar dinamakan albar sebab dia luas. Apa bar? Bar itu opposite kepada al-bahar. Bahar lautan, jadi bar apa? Daratan. Daratan dipanggil daratan sebab dia luas. Jadi kebaikan itu luas, banyak manfaatnya. Jadi dinamakan kebaikan itu, khair itu sebagai bir. Walaisal birru, dan bukanlah kebaikan itu, bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dengan kau memasuki, dengan kamu memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Jadi ini adalah satu penafian tentang erti kebajikan yang diwahamkan, disangka oleh sebagian orang. Dalam konteks kita adalah apa yang disangkakan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi sebelum datang Islam, mereka menyangka bahawa antara kebajikan itu adalah bila nak masuk rumah, kita masuk bukan daripada pintunya. Pintunya daripada depan, tapi kita masuk daripada belakang. Macam mana daripada belakang? Belakang kena panjat tembok. Panjat tembok masuk dari belakang. Dan bila mereka buat demikian, bila mereka kata ini satu kebajikan, terdapat beberapa tafsiran ataupun keadaan, kata ulama, adalah dalam ihram. Bila mereka sedang dalam ihram dan mereka bukan orang Quraisy, bukan orang Mekah, ini luar daripada Mekah yang datang dengan ihram nak buat haji ataupun umrah, mereka tidak boleh masuk daripada pintu, yang masuk rumah daripada depan. Mereka kalau nak masuk mesti daripada belakang dan panjat. Kenapa? Takut batal ihram. Kerana apa ni? Apa ni, di kepala mereka tu ditutup oleh bumbung. Dan kita tahu bahawa antara larangan ihram untuk lelaki adalah apa? Menutup kepala tu lah. Menutup kepala. Tapi apakah semua tutup kepala kita tak boleh pakai? Adakah kita tak boleh masuk rumah bila kita dalam ihram? Tak boleh masuk masjid lah begitu. Masjid mesti open air. Tak boleh masuk kereta, tak boleh masuk bas. Tutup kepala yang macam mana? Tutup kepala yang merupakan pakaian. Pakaian maknanya dia melekat dengan kita. Jadi tak boleh pakai sapu tangan, tuala, sarban, songkok dan sebagainya dalam ihram. Walaupun smart pakai songkok, pakai sarban bila pakai apa ni, ihram, smart, tapi apa? Berdosa. Ihram tu apa ni? Tidak batal, tapi perlu kepada bayaran kafarah, mesti ditanggalkan. Adapun untuk wanita lain, kalau kita pakai payung dalam ihram, boleh tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan pakaian, dia bukan melekat dengan kepala kita, kita pegang dia. Ataupun kita ambil cardboard ke apa kan ada, bila kita panas atau surat khabar, kita angkat atas kepala kita, boleh? Jawabnya boleh. Tapi sekarang ada inovasi dekat Mekah. Zaman saya lah 10 tahun dulu, mereka tak boleh pakai payung. Mereka pakai payung boleh, tapi mereka nak pakai topi tak boleh. Jadi mereka buat satu macam payung. Payung itu dia ada bracket, melekat dekat mana? Keliling kepala. Jadi atas dia apa? Payung. Payung tu tak melekat kena kepala. Tak macam pakai rungkuk atau pakai cap. Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Ya, dia. Pernah nampak tak? Masih ada lagi sekarang? Ya. Kenapa ada dia? Dia pakai gini lah, bracket dia kan? Ini ada bracket. Bracket dia dua ke apa ke, tak kira lah. Dia Dia kata saya tak pakai topi. Topi melekat macam ni kan. Ini sama macam pegang bayu. Macam dah jual banyak lah tu. Dan orang memang akan beli sebab panas. Panas. Tak semua orang dapat teduh. Dalam teduh. Kalian kata tak boleh, kenapa? Kata mana yang mendengar tak boleh? Apa yang buat sama dia? Bracket dia. Dia melekat kan dengan kepala. Kita tak syaratkan dia tutup terus langsung. Jadi dia termasuk pakaian sebenarnya. Itu orang buat. Lepas tu kalau awak nampak, awak nak bilang. Awak kasih tahu. Kalau kita tahu fakta ulama tentang hal ini, mesti ada. Jadi kita beritahu kepada mereka, jangan jual ini. Jadi kalau nak, kita kena pegang. Pegang tak apa dengan tangan. Tak sabar itu bukan pakaian. Jadi mereka ini, orang-orang zaman jahiliah ini, bila masuk rumah dalam ihram, mereka tak mau masuk daripada pintu. Jadi mereka ingat kebaikan itu, lebih baik lagi adalah dengan mereka masuk daripada belakang, bukan daripada pintu. Jadi mereka panjat. Zaman dahulu ada haush, ada macam balcony kat belakang. Sebenarnya rumah kita pun ada juga. Dia masuk dari atas, susah payah. Daripada mereka itulah kebaktian dan kebaikan kepada Allah SWT. Jadi niat mereka baik ke tak baik? Niat baik. Niat dia hasanah. Tetapi baik ke tidak baik perbuatan itu? Jawabnya tidak baik. Sebab kebaikan bukan hanya dinilai daripada mana? Daripada niatnya saja. Tapi perbuatannya hendaklah disetujui, disyariatkan oleh agama jika ia dalam hal-hal agama. Jadi kata Allah SWT, itu bukan kebaikan. Walakinnal birra manittaqa. Tetapi kebaikan itu adalah siapa yang bertakwa. Siapa yang bertakwa. Bahkan adalah satu kebodohan menganggap perbuatan masuk daripada belakang itu adalah belakang rumah itu adalah kebaikan. Tak dikena-mengena dengan kebajikan. Jadi kebajikan adalah bertakwa, dan bertakwa adalah mengikut syariat Allah SWT, melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan tinggalkan apa yang dilarang. Itu adalah ketakwaan. Cuma dalam hal ini terdapat permasalahan bagaimana birra, kebajikan itu adalah orang yang bertakwa. Patutnya kebajikan adalah perbuatan ketakwaan. Ini kebajikan adalah orang yang bertakwa. Sebab itu terdapat tafsiran tentang hal ini. Ambil ringkasnya, maksudnya adalah apa? Ada yang tidak disebutkan kat sini, walakinnal birra al-bari. Tetapi kebajikan orang yang melakukan kebajikan adalah orang yang bertakwa. Ini orang yang bertakwa. Kita tak ada tafsiran. Kemudian waqtul buyuta min abwabiha, telah dilarang kita. Jadi itu larangan, jangan masuk daripada pintu belakang ataupun daripada belakang rumah. Kemudian diperintahkan untuk sebaliknya, iaitu waqtul buyuta min abwabiha, dan masuklah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Jadi ada larangan, kemudian ada perintah. Antara hikmah ataupun faedah kita berambil daripada ayat ini, bahawa antara syariat Allah SWT, apabila dilarang, ditutupnya sesuatu, maka ia akan membuka alternatifnya jika ada. Ini kita dapat lihat dalam banyak ayat Al-Quran. Dilarang buat ini, dibenarkan kita buat yang demikian. Jadi ini antara uslub kita berdakwah. Kalau kita tahu bahawa perkara ini ada alternatifnya yang dibenarkan, maka kita usaha untuk apa ni, terangkan kepada orang ramai. Sebab apa? Biasanya hati manusia bila dilarang daripada buat sesuatu perkara, dia akan rasa berat nak terima. Tapi kalau kita terangkan pada dia, ini alternatif dan kita boleh buat, ini yang dibenarkan, ini salah, jangan buat, ini benar, maka senang sikit, mudah sikit dia nak terima. Jadi waqtul buyuta min abwabiha, dan masuklah rumah-rumah itu daripada pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi perintah yang menutup ayat-ayat ini adalah hendaklah kamu bertakwa kepada Allah SWT. Itu yang penting, itulah kebajikan. Dan inilah antara perkara yang kita nak kena hafal. Sebab kebajikan, kebaikan, goodness, moral dan sebagainya, itu semua istilah-istilah sekarang ini. Kita tak tahu, mungkin akan datang lagi berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, maknanya dah lain. Maknanya dah tak ada kena-mengena dengan agama. Buat baik tu maknanya buat baik pada semua orang. Yang dianggap baik oleh manusia sejagat. Bukan lagi kebaikan tu adalah ketakwaan. Kita lihat berbanyak kali kita dah jumpa ayat-ayat seperti ini. Al-Birru tu adalah ketakwaan. Dan termasuk ketakwaan memang akhlak yang baik. Al-Birru husnul khuluq. Memang kebaikan itu adalah antaranya adalah baiknya akhlak. Tapi semuanya diatur oleh syariat. Dan syariat mana? Syariat Islam. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan kita tahu apa makna takwa, apa dia? Menjadikan antara kita dengan azab Allah SWT wiqayah, iaitu penghalang. Macam mana nak jadikan kita penghalang antara kita dengan api neraka? Dengan kita takut pada Allah dan melaksanakan larangannya dan meninggalkan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan. La'allakum tuflihun, moga-moga kamu berjaya, beruntung. Dan la'alla maknanya adalah supaya. Ini adalah sebab untuk kamu dapat kejayaan, untuk kamu dapat keberuntungan. Bukan Allah harapkan kita dapat kejayaan, bukan. Bukan kita buat gini kita harapkan kejayaan, bukan. Maksudnya sini adalah bila kita buat ini, ini adalah sebab untuk dapat kejayaan. Lagi kuat lagi. Baik, tuflihun telah kita tafsirkan banyak kali. Al-falah maknanya apa? Mencapai apa yang diminta, yang diharapkan, dan terselamat daripada apa yang dikhawatirkan. Itulah makna kejayaan. Bila kita dapat apa yang kita mahu, apa yang kita hendak, dan kita terselamat daripada apa yang kita tak mahu, yang kita takut, maka baru kita berjaya. Kalau kita dapat satu daripadanya pun belum kejayaan yang hakiki. Kalau kita cuma dapat apa yang kita hendak, tapi apa yang kita tak nak pun tetap juga dapat juga, jadi ini bukan kejayaan. Dan sebaliknya, kalau kita apa yang kita tak mau kita terselamat, apa yang kita nak tetap kita tak dapat, betul tak? Ini bukan kejayaan. Dan dalam dunia aja kita dah lihat susah kita nak dapat kejayaan yang sebenar-benar. Dalam dunia ni bukan tempatnya kita dapat kejayaan yang hakiki. Tak mungkin. Sebab dia apa ni? Dia pasang, ada pasang surut. Dia ibarat roda. Dia berpusing, pusing, pusing. Ada kala ke atas, ada kala kita ke bawah, nanti dia naik balik dan sebagainya. Jadi maksud tuflihun di sini adalah apa? Kejayaan yang hakiki. Lebih luas daripada kejayaan di dunia, iaitu kejayaan di akhirat. Iaitu dapat masuk syurga. Direct terus masuk syurga. Bukan apa? Sebelum masuk syurga kena transit dekat neraka. Itu pun bukan tuflihun. Itu kecelakaan. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Wahai Tuhan kami, siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya kau telah menghinanya. Faqad akhzaita, telah merugikannya. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak adalah orang bagi orang-orang yang zalim tu penolong-penolong. Jadi faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan daripada an-nar, neraka, dimasuk dalam syurga, maka dia telah faz. Faz maknanya apa? Telah berjaya. Telah beruntung. Jadi kita kalau apa ni, ingat-ingatkan apa ni tafsiran kalimat-kalimat ini, kita faham ayat al-salah, ayat al-falah. Jadi falah ni betul-betul ni keberjayaan. Kalau kita faham ni, kita tak lambat-lambat ataupun tak lekeh-lekehkan apa ni azan. Dengar azan terus solat, bergegas untuk solat. Sebab kita faham apa makna al-falah. Pasal boleh kita, yang ni Nabi SAW boleh letakkan lirik. Kita kalau nak panggil lirik azan, eh? Sebab azan pun dah jadi macam apa? Macam lagu satu hari nanti kalau tak sekarang. And kata-kata Azhar boleh pilih dengan macam-macam benda. Ayatlah solat, ayatlah apa lagi. Tapi dia pilih Al-Falah. Sesuai dengan Al-Quran. Bila digalakkan seseorang itu untuk bertakwa kepada Allah SWT, dia akan katakan ini adalah sebab untuk apa apa? Al-Falah Tuflihun. Antara faedah yang terdapat dalam ayat-ayat ini, kata Syekh kami rahmat Allah, adalah hirsu sahabat radhiyallahu anhum alal ilm. Semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk menuntut ilmu. Bahawa mereka tanya Rasulullah SAW tentang urusan agama dan juga dunia. Kerana soalan ahillah ni, bulan sabit ni, kaitan dengan apa? Dengan dunia, bukan hukum ahkam. Walaupun ia ada kaitan dengan agama secara tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah inayatu Allah Subhanahu Wa Taala bi Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemeliharaan ataupun ambil beratnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawabkan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam soalan-soalan yang ditujukan kepada siapa? Pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bantuan, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara kemuliaan Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW. Sampai soalan pada dia pun Allah jawabkan. Selalu kalau ada pemimpin, bawa dia ada menteri-menteri, kat dalam parlimen orang tanya menteri tu kan, ni apa-apa semuanya, pemimpin kau jawab. Ni kau punya apa? Kau punya department, jawab. Dia lepas tangan. Kalau tak boleh jawab, besok kau kena pancung. Tapi kalau apa? Pemimpin dia mana? Pemimpin dia jaga, dia boleh jawab kan? Dia penting, dia boleh jawab ke orang ni soalan. Dia boleh defend. Kita lihat bagaimana Allah SWT menjawabkan soalan-soalan ditujukan kepada Rasulnya. Dan yang ketiga, ini menunjukkan bahawa Allah SWT maha mengetahui, maha mendengar dan maha merahmati. Daripada mana? Daripada jawabnya Allah SWT terhadap soalan orang ramai ini, sahabat kepada Rasulullah SAW. Sebab Allah SWT kata yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah, tentang bulan-bulan sabit. Bagaimana Nabi Allah SWT boleh terangkan bahawa mereka bertanya, melainkan Allah SWT telah mengetahui. Nampak, ini istimbat yang halus. Kemudian Allah mendengar soalannya. Menyakan Allah SWT mendengar soalan apa yang berlaku antara sahabat dan Rasulullah SAW di dunia ni. Allah maha mendengar. Dan bukan setakat itu je, Allah SWT maha merahmati. Dengan Allah SWT menerangkan, menjawabkan soalan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Baik, yang keempat diterangkan sebagaimana dalam ayat ini, antara hikmah diciptakan anak bulan, bukan satu bulan gitu saja. Bukan satu bulan lepas tu tahu je besoknya kecil. Tak ada, dia ada apa? Dia bertahap-tahap. Kita boleh tahu jam jaga ini hari keberapa, hari keberapa. Baik. Bahawa ia adalah waktu-waktu untuk manusia mawaqif linnas dalam urusan agama mereka dan dunia mereka. Dan juga menerangkan bahawa terfaedah lain, bahawa waktu-waktu untuk semua umat sebenarnya adalah dengan menggunakan kalender lunar ni ataupun qamari, bukan dengan kalender matahari yang mereka katakan sekarang. Sebab apa? Dengan kita menggunakan ahillah, selain daripada inilah hikmah diciptakan nak bulan, sebab ia mudah dan ia tetap. Kenapa ia mudah? Sebab kita tetapkan awal bulan dengan apa? Dengan ru'yah, dengan lihat. Semua orang boleh nampak. Kalau tak nampak, maknanya tak ada. Dan kita tahu ia akan timbul dengan secara apa? Konsisten, sama 29 atau 30. Maknanya apa? Kalau hari 29 tak keluar, tak nampak, maknanya dia 30. Begitulah. Jadi kalau nampak 29, kalau tak nampak 30, dah tak payah tengok lagi. Jadi dia mudah sebab dia mahsus, boleh dilihat. Jadi dalilnya terlalu jelas. Jadi satu dunia ni akan nampak. Kalau yang tak nampak, dia ikut apa? Negeri sebelah dia. Sebab tu fatwa ulama bagi mereka yang tinggal di kawasan yang malam dia terlampau panjang, siang dia terlampau panjang, di utara dan di selatan, maka mereka harus lihat apa tu, bukan ikut 24 jam, hari siang 12 jam, malam 12 jam, tak, dia ikut apa? Dia ikut negeri yang paling dekat yang ada siang dan malam. Jadi yang paling dekat yang ada siang dan malam, itu yang benar. Jadi semua orang boleh lihat bulan, jadi kita pakai bulan. Kalau matahari, dia pakai kira-kira benda yang tak boleh nampak. Macam mana nak lihat matahari ada kecil besar ke? Tak ada. Macam mana tahu ni awal bulan, ini akhir bulan, ini tengah bulan? Matahari gitu je sama. Bezakan dengan bulan. Bukan pasal matahari tu tak boleh kita tengok, nanti mata kita akan terbakar atau buta. Tidak, bukan pasal tu. Tapi pasal tak nampak tandanya, dia awal, dia akhir, berbeza dengan bulan. Sebab itu kita lihat, kita tak masuk akal ada satu bulan 28 hari dalam 4 tahun juga. Dan kata 4 tahun, leap year. Oh, 28 tak ada, 29, tak maaf, 29. 29 setiap 4 tahun, minum 4. Kenapa? Nak betulkan dia punya kira-kira. Maknanya nak betulkan, maknanya kira-kira tu betul ke salah? Kalau nak betulkan, kira-kira dia salah. Jadi nak kena adjust, kita letak 29. Macam itulah, itulah matematik yang tak apa ni, yang tak berdasarkan dengan benda yang mudah, dia jadi susah. Kita kena buat macam itu. Tak masuk akal ada orang 29. Jadi birthday dia tak tu kelakar sebab apa? Birthday dia apa? Setiap 4 tahun. Berapa umur kau? Baru baru 4 tahun. Betul tak ni? Sebab bila tunggu tahun depan, eh tak ada lah date dia, dia tak wujud. Saya betul bodohan sebenarnya. Saya betul bodohan. Ini kata-kata ulama. Tak ada dah lah, tak ada bukti dah. Kalau aku pakai kira-kira, dia buat kena macam itu. Cuba bayangkan kalau maulud Nabi pakai apa? Matahari 29 Februari. Cuba bayangkan. Selamat juga eh. Tidak ada apa? Kurang 3 tahun lah. Tidak, tiap-tiap tahun. Jadi kita gunakan bulan. Jadi kalau dah begitu mudah, tidak ada alasan bagi kita meninggalkan benda ini yang Allah dengan rahmatnya telah memberikan kepada kita, dengan kita gunakan hisab dan sebagainya. Tak perlu. Jadi kita punya hisab macam mana, kalender kita, kita kira tetapi ikut apa? 29, 30, 29, 30, 29, 30. Baik. Kemudian bila time dia, kita tengok lagi. Senang. Tak masalah. Perhatikan anak bulan bukan waktu untuk apa? Untuk waktu solat. Bukan ketentuan untuk waktu solat. Jangan kita pakai bulan, matahari untuk menentukan waktu solat. Dia tak disyaratkan. Dalam bab solat, dia diringankan. Kecuali waktu subuh. Sebab itu dalam bab solat, kita boleh pakai takwim, pakai kalender, pakai jadual. Berbeza dengan puasa. Dia ada lain. Dia ada apa ni, keringanan daripada sudut situ. Dia berbeza dengan bab apa ni, puasa, haji dan lain-lain lagi yang perlu betul-betul kepada apa? Kepada bulan. Jadi dalam bab solat ini kita boleh ada takdir, kita boleh apa ni, ada estimate, masih boleh lagi. Berulang setiap hari 5 kali kurang-kurangnya kan. Jadi tentu satu perkara yang amat merumitkan, kita tiap kali nak solat, kita nak kena apa ni, nak tunggu dah masuk waktu, matahari dah tergelincir zawal, matahari dah macam gini dia asar, dan gini dah maghrib, isyak dan sebagainya. Amat susah sekali. Jadi sebab tu kita boleh takdirkan. Jadi mesti ada apa? Kalau dah takdir, estimate, mesti ada apa ni? Ada plus minus. Tapi jangan apa ni? Jangan jadikan dia satu benda yang besar sangat. Hatta fajar pun sama juga. Subuh, waktu subuh. Tentu ada apa ni? Ada kurang, ada lebih sikit. Sebab itu, wallahu'alam, antara sebab Nabi SAW izinkan bila seorang itu dalam bulan puasa ke atau dalam puasa dia sedang bersahur, bila dia dengar apa ni azan, sedang di tangannya masih ada apa ni, ada bekas minuman atau makanan, dia makan dan minum lagi. Kenapa? Sebab kemungkinan azan itu belum masuk waktu subuh. Lagi sekali, sebab kemungkinan azan itu berkumandang belum waktu lagi, belum waktu subuh. Jadi kita bersyak, dia dah subuh ke belum? Kita syak ke yakin dah subuh belum? Kita syak, asalnya dah subuh ke belum? Asalnya belum subuh. Yang kita ragu-ragu, dah subuh. Jadi kita ambil yang syak ke kita ambil yang asal? Yang asal, yang asal belum subuh lagi. Sebab itu makan minum. Jadi al-asul la yazulu bisyak, atau al-yakinu la yazulu bisyak. Jadi kita boleh amalkan hadis itu. Jika kita ragu-ragu, muazzin itu azan selepas subuh atau bila masuk subuh. Dan ini biasanya berlaku untuk orang-orang yang apa, yang boleh lihat subuh. Zaman kita susah nak lihat. Ada orang kata, saya tengok langit gelap, dah azan dah. Tiap-tiap hari awak tengok memang langit gelap, tak pernah langit terang. Sebab subuh bukan langit terang, langit terang dah bukan subuh. Dia dekat mana? Cahaya di bawah, dekat horizon ufuk jauh. Bila waktu ada lampu atau tak ada lampu, awak boleh nampak subuh. Kalau ada lampu, awak ingatkan dia subuh. Sebab tu awak cuma nak tengok subuh ni bila? Bila tempat yang tak ada lampu. Zaman tempat kita ni susah nak cari tempat yang tak ada lampu, padang pasir mungkin boleh. Betul tak? Baru kita boleh lihat. Atau Syekh Fahdi Rahman Ta'ala, dia pergi, dia cek subuh bila. Dia pergi tempat yang tak ada anwar, tak ada lampu-lampu, dekat padang pasir. Dia cek, memang dia kata kadang-kadang subuh tu apa ni, belum lagi azan itu belum subuh. Kalau ada bukan kita ada dekat luar, mungkin kita kata ni belum subuh, kita makan. Tapi untuk kita di dalam, kita tak ada jalan lain dengan kanwa, kita percaya dengan dengan muazzin. Kata dia akan timbulkan fitnah. Jadi kita beramal dengan hadis ini, dan juga kita beramal dengan hadis Nabi SAW. Janganlah azan Bilal menghalang kamu daripada makan dan minum waktu apa? Sahur. Sebab dia berazan pada waktu malam, malamnya belum subuh. Sampailah kamu dengar azan Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Sebab dia tidak akan azan melainkan telah masuknya waktu subuh. Akan diberitahu pada dia, asbahta asbahta, ini telah subuh, telah subuh. Baru dia azan. Jadi apa maknanya? Bila azan Ibnu Ummi Maktum, makan lagi atau berhenti? Berhenti. Hadis ni Bukhari dan Muslim. Maknanya selagi belum azan ni, makanlah. Bila azan dia, terus makan atau terus berhenti? Terus berhenti. Jadi sekarang orang nak ambil hadis ini ke nak ambil hadis bila azan makan lagi? Kalau orang ambil salah satu, orang mesti tinggal salah satu. Itu tak bagus. Seorang Islam mesti apa ni? Mesti ambil semua hadis. Cara yang terbaik adalah hadis yang membenarkan kita makan minum bila kita syak dan ragu-ragu bahawa dah subuh ke belum. Sebab kita ada tempat tinggi, kita nampak, ataupun muazzin kita ni, muazzin apa ni, apa dia panggil lah dalam bahasa Cina kita apa? Yasu. Dia tak mahu orang batal puasa. Jadi dia cepatkan sikit 5 minit. Kalau lah jadual tu dah 5 minit cepat, dia cepatkan lagi 5 minit. Taruh lah allowance dia 1 minit lah misalnya. Dia cepatkan lagi 1 minit, dah 2 minit. Jadi kiasu dengan pasal dah jadi 2 minit cepat. Dan kalau memang tahu dia macam itu, ataupun dia ambil leke dan sebagainya, awak ragu-ragu, okay tak apa, boleh main bila minum, bila makan. Jadi ini ada tanda yang apa ni, jarang lah berlaku sebenarnya. Tapi asalnya mereka semua azan ikut jadual. Faedah berikut, berikutnya tentang ayat ini, bahawa haji itu ditentukan dengan bulan, ya, dengan bulan-bulan. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi kita nak tentukan masuk bulan haji, kita kena lihat bulan Syawal, dan khususnya bulan Zulhijjah kita mesti lihat akhir Zulkaidah. Dan kita nampak 6 bulan, kita tentukan dia 1 Zulhijjah. Dan kita kira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9, itulah hari Arafah. Jadi hari Arafah, bagaimana nak tentukan ni adalah hari Arafah ke bukan? Bila orang wukuf di Arafah ke? Bila masuk 9 Zulhijjah. Ayat ni kata apa? Haji ditentukan apa dengan? Dengan masuknya bulan, masuknya tarikhnya. Jadi 9 Zulhijjah yang menentukan bahawa itu adalah hari Arafah atau bukan, dan 10 Zulhijjah menentukan itu adalah hari hari raya korban ataupun bukan, bukannya hari yang orang wukuf. Sebab tu kalau orang tanya bila kita nak puasa Arafah, oh kita lihatlah orang wukuf kita puasa, kita jawab awak puasa bila masuk 9 Zulhijjah. Di mana kamu berada? Sebab orang yang wukuf tu pun tak boleh wukuf sampailah masuk 9 Zulhijjah. Jadi jangan berdalilkan dengan perbuatan mereka, berdalilkanlah dengan dengan masuknya bulan. Dalil ni qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dia adalah waktu untuk manusia dan waktu haji. Kita kira mereka buat macam mana. Jadi mereka mungkin betul buat dalam 9 Zulhijjah, mungkin mereka salah. Apakah mesti betul mereka wukuf 9 Zulhijjah? Tak semestinya juga. Kemungkinan orang yang kata saya nampak awal bulan Zulhijjah, dia pergi jumpa mahkamah di Mekah, mahkamah apa ni terima saksinya, mungkin orang tu pembohong, mungkin kita punya. Tapi nampak macam apa? Macam betul. Pasal kat belakang orang dia bayar dia apa? Kau, aku bagi kau 10,000, kau cakap dengan hakim bahawa kau dah nampak awal bulan Zulhijjah. Jadi semua orang buat salah, yang ni wukuf semua apa semua salah. Mungkin tak mungkin? Mungkin. Tapi salah itu tak memberi kesan kepada ibadat mereka, sebab mereka telah beribadat mengikut apa yang diwajibkan oleh syarak, iaitu beribadat mengikut bulan. Jadi mereka tak berdosa. Dosanya siapa yang tanggung? Saksi itu. Hakim tu pun tak salah. Hakim tu pun tak salah. Kalau dia dah apa ni, periksa keadilan kebenaran orang yang menyaksikan. Jadi untuk kita yang kita susah, kita tengok 9 Zulhijjah, kita puasa. Walaupun orang belum wukuf ataupun orang dah wukuf, jangan gabra dalam hal ini sebenarnya. Dalil kita ada kat dalam dalam Al-Quran. Dan satu lagi adalah kebajikan itu adalah dengan beriltizam dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan maksiat. Walakin nabirra man ittaqa. Tetapi kebajikan itu adalah orang yang bertakwa. Dan satu lagi adalah adat tidak dapat menjadikan sesuatu yang bukan disyariatkan menjadi satu yang disyariatkan. Adat tak boleh ubah syarak. Adat tidak boleh ubah sesuatu daripada syariat. Kalau tak ada dalil, tak boleh pakai adat lagi. Sebab ayat itu menerangkan tentang orang yang masuk rumah daripada belakang, dan ini adalah adat ataupun syariat, ini adalah adat. Tak. Ini kalau kita memberikan terma ya, apa ni istilahnya, dinamakan bid'ah. Ini bukan agama Nabi Ibrahim. Diada-adakan oleh orang-orang jahiliyah. Bukan ini je, banyak lagi. Antaranya orang yang datang untuk buat haji dan umrah, kalau bukan daripada orang Mekah, mereka mesti apa ni? Tukar pakaian, tanggalkan pakaian mereka. Sebab pakaian mereka semua daripada tanah apa? Tanah halal. Tanah halal semua kotor ni. Mesti pakai baju yang dibuat daripada mana? Tanah? Tanah haram. Yang ni mesti beli ataupun dihadiahkan baju daripada Mekah. Kalau ada Cina ni lagi habis, tak boleh pakai. Cuma bayangkan sekarang masih ada macam itu. Jadi kalau tak dapat, tak dapat beli, tak dapat hadiah pakaian daripada Mekah, awak kena tawaf pelan panjang. Pada mereka ni kebajikan. Sebab nak tawaf mesti apa? Bersih. Nak masuk Masjidil Haram mesti bersih suci. Jadi niat baik ke tidak? Niat baik. Ini yang dinamakan bid'ah hasanah. Hasanah. Dan ada yang khusus untuk ahli Quraisy, untuk orang Mekah juga. Jadi kalau wukuf, orang semua wukuf di Arafah. Arafah dah bukan tanah haram, tanah halal. Orang Quraisy tak boleh wukuf Arafah, dia sebelum je. Sebab dia orang tanah haram, dia tak mau keluar. Dia orang-orang suci, dia tak mau keluar dekat tanah halal. Jadi dekat aja dengan wukuf. Dan ini semua antara bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tak termasuk binatang yang halal, yang haram, yang boleh buat tunggang, yang tak buat tunggang, yang boleh dimakan oleh lelaki, tak boleh dimakan oleh perempuan. Ada binatang-binatang tersebut. So, dia, apa ni, yang merupakan bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh apa ni, orang-orang jahiliyah. Sebab tu kalau orang tanya tentang bid'ah ini, dia bukan dalam hadis saja. Sebenarnya dia dalam Quran. Orang tak baca Quran, tak lihat tafsirannya, jadi tak tahu bahawa bid'ah telah diterangkan, telah dilarang dalam Al-Quran. Bahkan sebesar-besar bid'ah apa dia? Jadikan patung sebagai apa? Sebagai Tuhan. Asalnya apa? Nak buat baik. Tawassul kepada Allah SWT. Ini dia. Mereka sangkakan bahawa Allah suka macam itu. Mereka sangka bahawa mereka ni kotor, mereka ni banyak dosa. Dan patung-patung ini simbol untuk orang-orang yang baik. Jadi kalau mereka nak beribadat, nak dikabulkan apa ni hajat mereka, tak boleh langsung pada Allah SWT, tapi melalui orang-orang yang bersih, patung-patung. Itu idea yang mereka dapat daripada syaitan, daripada sudut akal hasanah. Sama lah yang sekarang. Baik. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW, kalau kita dah faham ni, Nabi SAW melarang keras daripada berbuat bid'ah. Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Waspadalah kamu daripada setiap yang diadakan, yang ini dalam agama. Kerana setiap yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan yang terakhir yang disebutkan di sini adalah seseorang itu hendaklah masuk daripada pintu-pintunya. Dan pintu ni ada dua macam. Satu pintu fizikal. Bila nak masuk mana-mana tempat, masuk daripada pintunya. Bukan panjat sana panjat sini, daripada belakang ke, daripada tingkap, masuk daripada pintu. Tingkap ni untuk apa? Untuk masuk ke untuk apa? Apa yang masuk daripada tingkap? Udara. Betul tak? Lagi apa? Ha? Cahaya. Udara dan cahaya. Sebab tu ada nawafiz, tembus tu untuk masuk cahaya. Sebab tu kalau dalam desain rumah yang baik, dia akan letakkan tingkap yang mencukupi di tempat-tempat yang patut lah. Dia buat rumah semua ada posisinya, ruang kampung semua ada macam tu. Bukan fungsi. Tapi untuk masuk apa? Masuk cahaya, jangan gelap sangat, nanti boleh sakit. Jangan terang sangat pun, eh? Dan masuk udara yang mencukupi. Jadi rumah memang panas, zinc apa semuanya, tapi duduk kat dalam tak panas sangat. Sebab dia masuk angin apa semua, tingkap dia cukup. Tapi kita tak masuk rumah daripada tingkap, melainkan emergency ya. Kunci tak ada. Jadi masuk daripada pintu. Itu fizikal. Tetapi ada pintu-pintu yang bukan fizikal, maknawi. Pun kita masuk daripada pintu-pintu ini. Jadi kalau kita nak dakwah pada orang, nak cakap pada orang, jangan main tang buta je. Masuk kiri, masuk kanan, masuk ikut pintu dia. Kita cakap dengan mukadimah dia dulu, dengan hikmah, baru kita masuk dalam. Kita terangkan dia hukum, bukan mental buta je. Cakap dengan orang ini tak sama dengan kita cakap dengan orang itu. Jadi dengan hikmah, wa ma'izatil hasanah. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu ada pintu atau tidak? Ada pintu, tingkap saya tak tahu, tak ada pintu. Jadi kita masuk ilmu melalui pintu-pintunya. Jadi nak tahu pasal fiqah, masuk daripada pintunya. Start daripada ini, masuk gini, gini, cerita pasal kaedah ni, kaedah ni, kaedah ni, kaedah ni, baru kita sampai. Bukan tahu je, terus kita pergi belakang, terus pergi kat fatwa-fatwa, khilaf apa semuanya, depan-depan tak tahu. Itu juga dengan tafsir. Jadi perlu bahasa Arab, jadi masuk pintunya, bukan terus kita ambil sipuk gitu. Jadi itu antara apa ni, istinbat yang ulama dapat daripada ayat ini. Waktu buyuta min abwabiha. Tak mungkin ada seorang itu boleh jadi mujtahid ataupun jadi orang alim ataupun mempunyai ilmu yang bermanfaat melainkan dia belajar mengikut caranya. Jadi mula dengan yang susah dulu ke yang mudah dulu? Daripada mudah dulu. baru yang makin susah, makin susah. Bukan susah dulu, nanti yang lain semua senang. Itu ada juga, teori juga macam itu. Belajar yang susah, nanti semua senang. Itu kalau buat macam itu untuk matematik, habis lah. Belajar yang tinggi-tinggi, ya, differentiation apa semuanya, baru nanti belajar plus minus semua senang. Tak minus tak tahu, awak tak boleh dapat lah. Benda gila tak dapat, satu apa pun tak dapat. Itulah dia. Jadi itu kaedahnya Allah. Dan ada juga disebutkan di sini ulam. Jadi ini semua kita dah sebutkanlah wajibnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa soalan? Lihat buku 305, pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Buku 305, yang pertama, agar seorang bertanya tentang apa yang dapat mendatangkan baginya suatu manfaat. Jadi tanya tentang sesuatu yang boleh datangkan manfaat dan menahan diri untuk bertanya yang tidak bermanfaat baginya. Ini mengikut tafsir apa? Bahawa mereka bukan bertanya tentang hikmah di sebalik bulan sabit. Tapi mereka tanya tentang apa, kenapa diciptakan gitu tanpa mengetahui hikmah. Dan yang kedua, faedah bulan Qamariyah sangat banyak. Dengannya dapat diketahui berbagai macam ibadat. Yang ketiga, haramnya berbuat bid'ah dalam agama. Meskipun dengan kemauan untuk taat kepada Allah Ta'ala dan mendapatkan pahala. Jadi kalau awak nak dalil daripada Al-Quran tentang bid'ah, ini dia. Ini confirm bid'ah. Orang yang tidak setuju dengan awak tentang bidah-bidah tertentu pun, dia mesti setuju dengan ayat ini. Sebabnya ayat Al-Quran. Kerana mereka lakukan itu atas dasar niat kerana agama, untuk dapatkan kebaikan. Meskipun dengan kemauan untuk taat kepada Allah dan mendapatkan pahala. Yang keempat, perintah untuk bertakwa yang membawa kepada keberhasilan seorang hamba dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam nota kaki muka surat sebelah tadi 305 543, Al-Qurtubi berkata dalam menafsirkan ayat ini, penjelasan bahawa apa yang tidak disyariatkan Allah Ta'ala sebagai perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan juga tidak disunnahkan, maka tidak dapat menjadi suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan hadis Abu Israil yang bernazar untuk melakukan solat malam dan tidak tidur, tidak bernaung, tidak berkata dan berpuasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru bal yatakallam wal yastazim wal yaq'ud wal yutim masallahu. Perintahkan beliau untuk berbicara, untuk bernaung, untuk tidur dan menyempurnakan puasanya. Jadi beliau ni, Nabi SAW, membatalkan perbuatan yang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni kurba, yang jelaskan apa yang dinamakan kurba. Jadi puasa boleh teruskan, yang lain tidak boleh. Walaupun kita ada kaedah kan, innamal a'malu binniat, dah sebutkan dahulu, kita boleh gantikan ataupun tukarkan adat kebiasaan jadi ibadat, boleh kan? Kita punya tidur boleh jadi ibadat, makan minum, kita punya duduk boleh jadi ibadat. Tapi ada syaratnya apa dia? Tak boleh jadikan adat tersebut menjadi ibadat secara dirinya sendiri, dengan zatnya sendiri. Tak boleh duduk yang jadi ibadat, kiri jadi ibadat, jalan pusing-pusing jadi ibadat contohnya, jogging jadi ibadat. Tak nak eh? Jadi kita jadikannya ibadat jika ia adalah satu wasilah untuk sesuatu kebaikan. Okay, duduk macam sekarang ini boleh jadi ibadat sebab apa? Duduk nak dengar ilmu, bercakap. Mana ada cakap dia terus boleh jadi ibadat? Jadi kita ibadat satu minit cakap, cakap saja ibadat, mana boleh? Jadi niat kerana Allah SWT, tak boleh. Ketawa jadi ibadat, okay, kita ketawa satu minit jadi ibadat, nangis satu minit, tak boleh kan? Tapi kalau ia adalah satu wasilah untuk sesuatu yang lain, maka boleh. Makan untuk kesihatan, untuk tidak sakit, dia boleh jadi ibadat, tidur untuk jadi segar, untuk beribadat, maka ia adalah satu wasilah, maka boleh jadi ibadat. Ini kaedah yang perlu kita tahu. Tak sempat kita nak terangkan ayat yang seterusnya. Jadi insyaAllah kita ada satu minggu lagi ya. Satu minggu lagi. Kita ingatkan bila kita punya pertemuan yang selanjutnya. Saya harap-harap kita nanti bila masuk bulan Ramadan, kita memang diperintahkan untuk banyak baca kan? Baca Al-Quran. Baik. Tapi kita juga nak kena ingat bahawa kita kena terus menerus, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, untuk kita baca tafsir Al-Quran. Jadi bagaimana? Buku pun ada kat sini, kita boleh buka. Ataupun ada kitab-kitab tafsir yang lain yang mutabak, kita boleh ambil dan kita boleh baca. Jadi kita ada waktu untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu memang asal, memang kena lebih banyak daripada selain bulan Ramadan. Kemudian kita ada waktu untuk kita baca tafsir Al-Quran yang ringkas ke, yang lebih dalam sikit kalau kita minat. Itu antara sebaik-baik amalan kita boleh lakukan waktu kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan bagusnya kalau kita baca sebelum kita apa ni, solat tarawih. Kalau dalam solat tarawih itu mereka khatam Al-Quran, supaya kita dapat tukul picture ataupun pembahasan-pembahasan tertentu. Jadi dengan itu bila kita solat nanti, kita dah faham maknanya lebih kurang. Jadi dengan itu akan memberikan lebih khusyuk dan solat kita lebih apa ni, lebih bernilai berbandingkan kita tak faham apa yang dibacakan. Jadi ini semua kita boleh lakukan dalam bulan Ramadan. Jadi antara ibadat yang paling penting sekali dalam bulan Ramadan selain daripada puasa boleh Quran. Walaupun ada ibadat-ibadat lain, memang kasih makan dan sebagainya, sedekah dan seterusnya, tapi yang paling utama adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ni semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Ada pun sedekah, tak semua orang boleh beri sedekah tu lah. Jadi Quran adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi banyakkan baca Al-Quran. Nak dalil ke kenapa nak kena baca banyak Al-Quran? Saya tak payah eh. Jadi letak pun banyak sangat. Terutama saya ingatkan bahawa Rasulullah SAW akan didatangi oleh Jibril pada setiap Ramadan setahun sekali. Untuk apa? Untuk Nabi Sa, untuk Rasulullah, untuk Jibril periksa semak bacaan Rasulullah SAW dari mula sampailah habis. Kenapa kita tak kata sampai khatam 30 juzuk? Pasal kalau sebelum Rasulullah SAW wafat, ayat belum turun lagi, Quran belum turun 30 juzuk. Jadi mengikut mana yang dah turun tu akan disemak oleh Jibril alaihissalam. Jadi dalam banyak-banyak bulan dipilih bulan Ramadan. Kemudian pada tahun Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah SWT, Jibril semak bukan satu kali tapi dua kali. Itu nak confirm dan apa ni, kebenaran Al-Quran, kesahihannya bacaan Rasulullah SAW. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi itu dalil untuk bertadarus. Jadi apa, apakah matlamat daripada tadarus Al-Quran? Apa matlamat dia? Untuk periksa bacaan gitu. Untuk periksa bacaan kita. Macam mana? Satu orang baca, satu orang dengar. Ataupun satu orang baca dan lain dengar. Kemudian apa? Dengar aje, salah pun Allah, Allah. Gitu kan? Kalau salah betul kan? Jadi sebaik-baiknya dalam halaqah tadarus tu ada orang yang ahli Al-Quran. Kalau tak betul-betul ahli pun dia lebih pandai lah daripada yang lain lah, dia tahu. Jadi dia dapat betulkan tu tujuannya. Bukan tadarus Al-Quran semua baca sekali sekerentak. Semua ikut apa ni, ikut syok aja, ramai-ramai baca. Tak ada. Kita baca satu orang pun yang lain dengar. Tak lagi bagus lagi dibacakan tafsirannya ke apa ke, itu lebih baik. Jadi begitulah kita lakukan sampai habis. Jadi seorang itu mungkin apa ni, waktu dia baca sendiri dia tak perasan dia ada silap. Jadi sama ada untuk orang yang hafal Quran ataupun yang bukan hafal Quran, untuk yang hafal Quran lagi perlu disemak bacaannya. Wallahu'alam bisawab. Ada apa soalan? kita kiri sini dahulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.